Kelangan ya wes, kelangan, kelangan, monggo kelangan. Kelangan ae ya. Sementing ora kelangan bojone lho ya. Aja sampe dibeleh. Spesial karo Pak E iki lho, kelangane. Selawase ingsun ambi aku, tapi kelen di mani ceritane wes beda. Riko wising ono Riko wong wong Riko aduh wong Riko wong Riko Pak Sobol dai. Oh, Alhamdulillah baru 3 lagu dari Ratnantika. Okay.